Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minadh dalalati wan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, falhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini tanpa adanya halangan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, jawaban yang melegakan bagi siapa saja yang bertanya, yang mencari obat yang mujarab, obat yang mencukupi kebutuhan ataupun penyakitnya, ataukah dengan bahasa yang lain ada wadawa, penyakit dan obatnya. Pada kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan beberapa riwayat yang beliau sebutkan dalam kitabnya ini. Terakhir adalah riwayat dari Abu Amr ataukah Abu Umar Ibn Abdul Bar dari Abi Imran, beliau mengatakan ba'athallahu azza wa jalla malakain ila qaryah, Allah ta'ala mengutus dua malaikat menuju perkampungan, an dammiraha biman fiha, supaya dua malaikat itu menghancurkan, membinasakan siapa saja yang didapati di kampung tersebut. Fawajada fiha rajulan, namun kedua malaikat itu mendapati ada seseorang yang qa'iman yusolli fi masjid, mendapati seseorang yang sedang melaksanakan sholat di sebuah masjid. Faqala, maka dua malaikat itu pun menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, sesungguhnya di kampung tersebut ada hambamu yang sedang melaksanakan sholat. Faqala Allahu Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, dammiraha wa dammirahu ma'ahum, hancurkan kampung tersebut dan hancurkan juga orang yang sedang sholat tadi bersama yang lainnya, bersama mereka. fa innahuma tuma'aru wajhuhu fi yaqattu. Karena sesungguhnya orang yang sedang sholat tadi tidak pernah wajahnya memerah, wajahnya marah karenaku. Ini ketika melihat kemaksiatan, ketika melihat pelanggaran syariat, penyimpangan, dia tidak melakukan ingkar mungkar. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, wa dzakara Al-Humaydi an Sufyan Ibnu Uyainah. Al-Humaydi menyebutkan dari Sufyan Ibnu Uyainah bahwasanya beliau mengatakan, haddatsani Sufyan Ibnu Sa'id an Musa'ir, telah menyampaikan sebuah riwayat kepadaku Sufyan bin Sa'id dari Musa'ir, anna malakan umira ayakhsifa biqaryatin, ada seorang malaikat yang dia diperintahkan untuk menghancurkan sebuah perkampungan. Faqal, namun sebelum menghancurkan perkampungan tersebut, sang malaikat ini bertanya kepada Allah Azza wa Jal, ya Rabbi, inna fiha fulanan al-abid, sesungguhnya di dalam kampung tersebut ada seseorang yang sedang beribadah, ada seseorang yang menyembah kepadamu. Dalam artian, bagaimana mungkin kami ataukah aku diperintahkan untuk menghancurkan kampung dan juga menghancurkan orang yang ada dalam kampung tersebut, padahal di situ ada orang yang ahli ibadah. Fa'awahallahu azza wa jalla ilaihi, maka Allah azza wa jalla berfirman, menyampaikan perintah kepada, memberikan perintah kepada malaikat tersebut, annabihi fabda, mulailah kamu menghancurkan, membinasakan penghuni kampung tersebut dari orang tadi, dari orang yang sedang didapati beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fiyya sa'atan qattu, dikarenakan orang tersebut sama sekali wajahnya tidak pernah marah, tidak pernah memerah karenaku meskipun sesaat. Kemudian terkait dengan sahih dan dhaifnya riwayat ini, wallahu alam, ya saya juga belum mendapatkan ta'liq ataukah tahqiq dari Al-Imam Al-Albani dan yang lainnya. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Wahab Ibnu Munabbih, dan Ibnu Abi Dunya menyebutkan riwayat dari Wahab Ibnu Munabbih bahwasanya beliau mengatakan, lamma asaba Dawud al-khati'ah, ketika Nabi Dawud terjatuh dalam suatu dosa, terjatuh dalam suatu kesalahan. Qal, Nabi Dawud berdoa, ya Rabbi ghfirli, wahai Rabbku, ampunilah dosaku, ampunilah aku. Allah Ta'ala menjawab, qad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampunimu. Walzamtu 'araha bani Israel, namun aku menimpakan dosanya, menimpakan nodanya kepada bani Israel. Jadi Nabi Daud yang terjatuh dalam perbuatan kesalahan, naam, dosa, namun ketika beliau memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Jadi beliau diampuni, akan tetapi dosanya azabnya, siksaannya itu akan ditimpakan, dilimpahkan kepada Bani Israel. Nah, qal, maka Nabi Dawud pun terheran. Beliau pun mengatakan, ya Rabbi, kaifa wa antal hakim atau al hakam al adl la tadhlimu ahada. Wahai Rabbku, bagaimana mungkin engkau menimpakan siksa dan dosa kepada Bani Israel, sedangkan engkau zat yang maha bijak, zat yang maha adil, engkau tidak menzalimi seorang pun. Ana a'malul khati'ah wa talzamu 'araha ghairi, atau wa tulzimu 'araha ghairi. Aku yang melakukan kesalahan, aku yang melakukan perbuatan tersebut, akan tapi engkau menimpakan, melimpahkan dosanya, nodanya, siksa dan azabnya kepada selainku. Jadi seolah-olah Allah Azza wa Jalla ini ya kurang pas gitu ya. Karena seharusnya yang bersalah itulah yang diadili, yang disiksa, yang dihukum. Di sini Nabi Dawud yang melakukan kesalahan, tapi yang dihukum malah masyarakatnya, umatnya. Fa awhallahu ilaihi, maka Allah Ta'ala pun berfirman kepada beliau, innaka lama amiltal khati'ah lam yu'ajjilu 'alaika bil inkar. Karena sesungguhnya engkau wahai Dawud, ketika engkau melakukan kesalahan, mereka Bani Israel tidak bersegera untuk mengingkarimu, tidak bersegera melakukan pengingkaran, nahi mungkar terhadapmu. Nah, ini diantara sebab yang disebutkan dalam riwayat ini, kenapa Allah Azza wa Jalla menimpakan dosa siksanya bukan kepada sang pelaku, akan tapi kepada Bani Israel. Nah, namun terkait dengan makna yang terakhir ini, ya ada dari riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa memang Bani Israel itu mendapatkan laknat ya dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan kalau enggak salah ya dalam ayat, wa dzakara ibnu bid dunya an Anas bin Malik, kemudian juga Ibnu bid dunya menyebutkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik, annahu dakhala ala Aisyah, suatu ketika Anas bin Malik masuk ya menemui Aisyah, sowan kepada Aisyah, huwa wa rajulun akhar, ketika itu dibarengi, ditemani oleh seorang sahabat yang lainnya. Nah, oleh orang lain. Jadi tidak bersendirian Anas bin Malik dalam menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala lahu ar-rajul, maka orang yang bersamaku tadi bertanya kepada Aisyah, ya ummal mu'minin, hadithina anil zalzalah. Wahai ummul mu'minin, ibunya kaum mu'minin, ini Aisyah, beritakanlah kepada kami tentang permasalahan al-zalzalah, gempa. Kalau orang Jawa mengatakan lindu. Nah, bukan rindu tapi lindu, gempa. Nah, jadi laki-laki ini minta penjelasan kepada Aisyah terkait permasalahan gempa. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Idza stabahu az-zina, apabila mereka telah menghalalkan dan membolehkan perzinaan, wa syaribul khumur, dan mereka meminum khamr, arak, hal-hal yang memabukkan. Wadarabu bil ma'azif, dan mereka menabuh alat-alat musik. Naam. Ketika mereka menghalalkan dan membolehkan perzinaan, dilegalitaskan, diresmikan, ya dikasih surat izin, dibikinkan sebuah tempat, dan mereka juga meminum khamr, mengkonsumsi hal-hal yang menjadikan seseorang mabuk, dan mereka ya sudah menabuh alat-alat musik. Gharallahu azza wa jalla fi samaihi, maka Allah azza wa jalla akan turun fi samaihi, naam, ke langit yang ada di bawah. Faqala lil ardi, kemudian Allah azza wa jalla memerintahkan kepada bumi, tazalzali bihim, berguncanglah kamu wahai bumi untuk mereka. Fa in tabu wa naza'u wa illa haddimiha 'alaihim, kalau seandainya masyarakat itu mereka bertobat, sadar, kemudian mereka naza'u, mencabut diri dari kemaksiatan tersebut, dari perzinaan, minum khamr, arak, dan dari alat-alat musik. Naam, maka itulah yang saya inginkan, itulah yang aku inginkan. Berhentilah kamu dari gempa. Wa illa haddimiha 'alaihim. Namun kalau seandainya mereka tidak berhenti dari perbuatannya itu, tidak bertobat dari perbuatannya itu, maka haddimiha 'alaihim, hancurkan mereka semua. Naam, ini yang disebutkan oleh Aisyah. Naam. Qal, kemudian orang itu bertanya kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya ummal mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, a'adzaban lahum, apakah gempa itu merupakan azab bagi mereka, merupakan siksaan yang disegerakan untuk mereka di dunia ini? Qalat, bala, dijawab oleh Aisyah, iya tentu. Mau'idatan wa rahmatan lil mu'minin, gempa yang terjadi itu sebagai mau'idah, pemberi peringatan, dan sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Karena ketika terjadi bencana, maka orang-orang yang beriman mereka akan sadar, mereka akan mengoreksi diri-diri mereka sendiri terkait dengan dosa-dosa yang telah mereka perbuat, sehingga dengan adanya bencana berupa gempa dan yang semisalnya ini sebagai mau'idah, ya, pengingat, nasihat bagi mereka, orang-orang yang beriman. Nah, wa nakalan wa adzaban wa sukhtan 'alal kafirin, dan gempa yang terjadi itu sebagai siksa, balasan, murka atas orang-orang kafir. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkait dengan orang-orang yang beriman, ataukah terkait dengan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala mengirimkan siksaan ataupun azab yang ringan kepada mereka sebelum datangnya azab yang besar, azab yang menjadikan mereka tidak bisa keluar darinya, yakni azab di dalam api neraka. Nah, karena orang-orang kafir ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak bisa keluar darinya. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha, setiap mereka akan keluar dari siksaan api neraka tersebut, mereka dikembalikan lagi, dilemparkan kembali. Nah, sehingga azab siksaan yang terkadang Allah Azza wa Jalla turunkan di muka bumi ini, supaya orang-orang yang berakal, supaya orang-orang yang beriman mereka sadar, mereka bertaubat dan mencabut diri dari naam kemaksiatan yang mereka perbuat. Naam. Dan bukan ataukah terkadang sebuah azab dan siksaan ataupun bencana yang ada di muka bumi ini tidak sampai membinasakan mereka. Ketika tidak sampai membinasakan mereka, maka inilah yang merupakan mau'idah sebagai peringatan, sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman dan berakal. Nah, faqala Anas, maka Anas bin Malik ya mengatakan, ma sami'tu hadithan ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana ashaddu farahan bihi minni bihadzal hadith. Setelah Anas bin Malik mendengar riwayat dari Aisyah tadi, naam, maka beliau pun mengatakan, aku tidak mendengar hadis setelah Rasul alaihi salatu wasalam yang paling membuat aku suka, yang paling membuat aku senang dibandingkan hadis ini. Jadi ketika beliau mendengar hadis ini, beliau sangat senang sekali. Ya, karena begitu berharga dan begitu penting terkait dalam permasalahan gempa. Nah, dan kalau seandainya lewat ini memang sahih, ya alhamdulillah, kalau tidak ya minimal kita asal lewat saja. Wa dzakar Ibnu Abi Dunya haditsan mursalan. Kemudian Imam Ibnu Abi Dunya juga menyebutkan hadis secara mursal. Annal arda tazalzalat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa bumi ini pernah guncang, terjadi gempa lindu pada masa Rasul alaihi salatu wasallam. Fawada'a yadahu alaiha, maka Rasul alaihi salatu wasallam meletakkan tangannya di atas bumi. Thumma qal, sambil beliau mengatakan, uskuni, tenang, tenang. Fa innahu lam ya'ni laka ba'du, karena saatmu belum datang. Thumma tafata ila ashabihi, kemudian beliau memalingkan wajahnya menghadap kepada para sahabatnya. Faqal, dan beliau mengatakan, inna rabbakum layasta'atibakum fa'atibuh, sesungguhnya Rabb kalian minta keridhaan, kerelaan kepada kalian, fa'atibuh, maka berikanlah kerelaan kepada bumi ini ataukah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, kalau kembali kepada bumi berarti para sahabat memberikan kerelaan supaya bumi ini guncang. Thumma tazalzalat binnas, setelah itu maka akhirnya bumi itu pun berguncang gempa. Waktunya bukan masa itu, bukan ketika itu, tapi ala ahdi Umar ibn al-Khattab, pada zaman khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Faqal, kemudian beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, ma kanat hadhihi zalzala illa ala syai'in ahdathtumuhu. Kata Umar bin Khattab ketika terjadi gempa tersebut, beliau pun ya berpidato di hadapan masyarakatnya. Wahai sekalian umat manusia, tidaklah gempa yang terjadi ini kecuali dikarenakan suatu perkara yang telah kalian perbuat, yang kalian ada-adakan dalam masalah agama ini. Ini perkara bid'ah. Walladzi nafsi biyadih. Walladzi nafsi biyadih, la in 'adat la usakinukum fiha abadan. Demi zat yang jiwaku berada di atas, berada di tangannya, kalau seandainya gempa itu terjadi kembali, aku tidak akan mau tinggal bersama kalian selamanya. Naam. Kemudian selanjutnya, wa fi manaqib Umar. Kemudian disebutkan juga pada manaqib Umar, biografi atau sejarah kehidupan Umar ibn Khattab, Ibn Abi Dunya, karya Ibn Abi Dunya, annal arda tazalzalat ala ahdi Umar, bahwa gempa terjadi pada masa Umar ibn Khattab. Kalau sekarang Umar, berarti yang dimaksud dalam riwayat barusan, faqala ya ayuhan nas ma kanat hadhi zalzala ila ala syain ahdatumuhu, ini berarti ucapan Rasul alaihi salatu wasalam. Sekarang kata Umar ibn Khattab, ataukah ketika terjadi gempa pada masa Umar ibn Khattab, maka Umar ibn Khattab juga melakukan hal yang sama, yakni memukulkan tangannya ke atas tanah. Waqal, dan beliau mengatakan, malaki, malaki, ada apa denganmu, ada apa denganmu wahai tanah? Ama annaha law kanatil qiyamah haddatsat akhbaraha. Adapun bumi ini, adapun tanah, apabila terjadi hari kiamat, haddatsat akhbaraha, maka akan memberitakan rahasia-rahasianya. Naam, ini akan menjadi saksi atas perbuatan manusia ketika di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini syaitnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ketika itu bumi memberitakan rahasia-rahasianya. Naam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiqu. Apabila terjadi hari kiamat, maka tidak ada yang ada di bumi ini satu jengkal ataupun satu hasta, melainkan akan berbicara, yakni menyampaikan rahasia-rahasia yang mereka saksikan terkait dengan ulah perbuatan manusia selama mereka hidup di muka bumi ini. Nah, kemudian juga terkait dengan lewat sekali lagi, wallahu alam bisawab. Wadakar al-Imam Ahmad an Sofiyah qalat, kemudian Imam Ahmad menyebutkan dari Sofiyah, bahwasanya Sofiyah mengatakan, zalzalatil madinatu ala ahdi Umar. Suatu ketika di masa kepemimpinan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, terjadi gempa. Faqal, maka Umar berpidato, ya ayuhan nas ma hadha, wahai sekalian manusia, ada apa ini? Ma asra'a ma ahdathum, betapa cepatnya apa yang kalian ada-adakan dalam permasalahan agama ini. Ini betapa cepat kalian membuat acara-acara bid'ah dalam masalah agama ini. La in 'adat la usakinukum fiha. Kalau seandainya gempa ini terjadi kembali, aku tidak akan mau bertempat tinggal bersama kalian di tempat ini. Walhasil, riwayat-riwayat yang tadi menjelaskan bahwa yang namanya musibah, yang namanya peringatan dari Allah Azza wa Jalla berupa bencana dan semisalnya, ini merupakan mau'idah, sebagai peringatan bagi orang-orang beriman supaya mereka sadar dan mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka mencabut diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Dan insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Kita lanjutkan kemudian terkait dengan riwayat tadi, kisah ketika Nabi Dawud melakukan kesalahan, namun ternyata siksaannya dan dosanya itu ditimpakan kepada Bani Israel. Dalam sebagian kitab disebutkan ta'liknya atau tahqiqnya bahwa kisah ini adalah kisah Israiliyat dan didhaifkan oleh Al-Imam Ibn Katsir. Nah, kisah terkait dengan Nabi Daud tadi. Tayyib. Namun dari si mana yang terakhir tadi memang ya jelas bahwa memang Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jal melalui lisan Nabi Daud alaihi salatu wassalam karena mereka tidak saling mengingkari enam perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka. Nah. Kemudian kita lanjutkan wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qala Ka'ab innama tazalzal al-ardu idza 'umila fiha bil ma'asi. Akan terjadi gempa bumi apabila dilakukan di atas bumi ini perbuatan-perbuatan maksiat. Fatara ada firqan minar rabbi jalla jalaluh. Kemudian bumi ini akan gempa, akan guncang, firqan ini berulang kali. Minar rabbi jalla jalaluh ayat tali 'alaiha. Yani Allah Subhanahu wa taala na'am akan melihat kondisi dan perubahan setelah terjadi peringatan tersebut. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-Amsar. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz juga salah seorang pemimpin ketika itu, beliau menulis surat edaran kepada ataukah menuju penjuru negeri yang ada ketika itu. Naam, yang ada di bawah kekuasaan beliau. Amma ba'du, isi surat edaran tersebut. Amma ba'du, fa inna hadha rajfa syai'un yu'atibullahu azza wa jalla bihil ibad. Sesungguhnya gempa yang terjadi ini merupakan suatu perkara yang Allah Azza wa Jalla peringatkan para hambanya dengannya. Waqad katabtu ilal amsor, dan sungguh aku telah menulis surat edaran menuju pelosok-pelosok negeri ini. Ayakhruju fi yaumin kadza wa kadza, supaya mereka keluar menuju tempat yang lapang pada hari tertentu. Hari disebutkan harinya kadza wa kadza, wa fi syahri kadza wa kadza, pada bulan tertentu disebutkan bulannya. Faman kana 'indahu syai'un falyatasaddaq bihi. Maka siapa saja yang dia memiliki harta, maka hendaklah dia bersedekah dengannya. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses, telah selamat orang-orang yang membersihkan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan yang namanya mengeluarkan sedekah, ya berinfak, ini merupakan bentuk seseorang membersihkan jiwanya dari hal-hal yang jelek. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, kemudian setelah dia bersedekah, dia zikir mengingat Allah Azza wa Jalla, menyebut nama Rabbnya, kemudian setelah itu dia melaksanakan sholat. Wa qulu kama qala Adam, dan ucapkanlah oleh kalian sebagaimana yang diucapkan, yakni berdoalah kalian sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari surat Al-A'raf ayat 23. Nabi Adam pernah berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, zolamna anfusana, sesungguhnya kami telah menzolimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmatmu kepada kami. Lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh kami termasuk dari orang-orang yang rugi. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz selanjutnya, wa qulu kama qala Nuh, dan berdoalah kalian sebagaimana doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Doanya Nabi Nuh, apabila engkau tidak mengampuni aku, ya Allah, wa tarhamni, dan engkau tidak memberikan rahmatmu kepadaku, akum minal khasirin, sungguh-sungguh aku termasuk dari orang-orang yang rugi. Ini disebutkan dalam surat Hud ayat 47. Kata Umar bin Abdul Aziz selanjutnya, wa qulu kama qala Yunus, dan berdoalah kalian sebagaimana yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka, aku mensucikan engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk dari, sesungguhnya aku sebelumnya ataukah dahulu termasuk dari orang-orang yang zalim. Nah, ini doa-doa yang patut untuk kita hafal dan kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, dikarenakan ini telah diucapkan ataukah telah dipanjatkan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, dan yang terakhir adalah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dengan harapan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita, berarti harapan selanjutnya semoga Allah azza wa jalla memberikan rahmatnya dan memberikan pertolongan dan hidayah kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.